Pernah suatu hari Ibrahim bin Adham bertanya kepada Syaqiq Al-Balkhi. Dia mengatakan, "Ya Syaqiq, akhbirni amma anta alaih." Wahai Syaqiq, gimana kondisimu dengan dunia ini? Katanya Syaqiq, "Amma ana idza ruziqtu akaltu wa idza muni'tu sabartu." Aku ini kalau menghadapi dunia, kalau dapat rezeki, aku makan. Kalau dapat nikmat, aku makan. Tapi kalau aku dihalang-halangi dari nikmat, enggak dapat uang, enggak dapat rezeki, maka aku bersabar. Katanya Ibrahim mengatakan kepada Syaqiq, "Hakadza ta'malu kilabu balkhin 'indana." Subhanallah. Kata Ibrahim, anjing-anjing di negeriku, di Balkh itu sama seperti ini. Sama seperti kau. Amal perbuatan. Anjing-anjing. Sama anjing kan? Anjing itu, kalau dilemparin daging dia makan. Tidak dilemparin dia diam. Diam dia. Akhirnya Syaqiq berarti, kalau kau gimana? Katanya Ibrahim, "Amma ana idza ruziqtu athartu wa idza muni'tu syakartu." Kalau aku lagi dapat rezeki, maka aku berbagi. Itulah seorang yang beriman. Tatkala mendapatkan rezeki dari Allah, dia tidak memikirkan perutnya saja. Dia tahu wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di harta, di rezeki itu ada hak orang lain. Dia berbagi. Wa idza muni'tu syakartu. Kalau aku dihalangi dari rezeki, aku bersyukur. Subhanallah. Ini tingkatan keimanan seorang hamba. Ketika dia dihalangin dari rezeki, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia bersyukur? Karena dia tahu takdir Allah itu baik dan indah. Dan nikmat Allah banyak. Nikmat Allah itu bukan hanya uang. Berapa banyak orang yang diberi nikmat uang, harta, tapi dia tidak bisa datang ke kajian di masjid. Tidak bisa berzikir kepada Allah. Tidak bisa membaca Al-Quranul Karim. Tatkala dia dikasih sakit, dikasih miskin. Dan antum lihat, subhanallah, tatkala orang itu sakit, miskin, malam hari dia akan bangun. Betul gak? Dia akan pasang waktu itu, alarm. Jam 3 bangun. Dia berwudu, dia sholat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia lagi ada masalah. Karena dia lagi punya musibah. Tapi ketika nikmat Allah, Allah bukakan buat dia. Banyak di antara kita yang lupa sama Allah. Jalla jalala.